Yun sobu. Idza kana al-kalamu taman mujaban. Taman mujaban. Nahu qama al-qawmu illa zaidan. Wa kharaja an-nasu illa amran. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman jaza fihi al-badal wa an-nasbu 'ala al-istithna. Nahu ma qamal qawmu illa zaidun wa illa zaidan. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabi al-awamil. Nahu maqama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan. Wama marartu illa bi zaidin. Baik. Fal mustasna bi illa al-mustasna bi-illa, isim mustasna yang jatuh setelah illa itu dinasabkan kalau kalamnya tamujab, kalau kalamnya manfi tam, ya, maka dia boleh badal atau nasab, dan kalau kalamnya nakis manfi, maka dia sesuai amil. Intinya demikian, nanti kita akan bahas. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu pengistilahannya. Ya, istilah yang akan dipergunakan dalam al-istisna. Kita ambil contoh qama al-qaumu illa Zaidan. Illa Zaidan. Al-Qawmu disebut Al-Mustasna Minhu. Illa disebut Alis Tisna Zaidan disebut Almus Tasna. Ya, ini kita harus paham istilahnya. Al-Qawmu yaitu isim yang sebelum illa, isim umum yang sebelum illa, yang pengecualian itu muncul darinya, dikecualikan darinya, itu disebut al-mustasna minhu. Illa dan yang selainnya nanti disebut al-istisna, zaidan disebut al-mustasna. Disebut al-mustasna. Ya. Ini harus dipahami terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bahas keadaan isim setelah illa. Al-ismu al-waqi' qala asy-syarihu hafizahullah, al-ismu al-waqi' ba'da illa lahu min haitsul i'rab. Salah satu ahwal, isim waqi' setelah isim yang terdapat setelah illa memiliki tiga keadaan dari sisi i'rab. Al-hatul ula, yang pertama, wujubun nasbi alal istisna yang kedua, jawazun nasbi jawazu an nasbi alal istisna au ijba'uhu lima qabla illa ala annahu badal au ijba' isba'uhu lima qabla illa ala annahu badal. Dan yang ketiga, wujubu i'rabi ala hasabil awamil allati qabla illa. I'rabihi ala hasabi al awamil allati qabla illa. Ini tiga keadaan isim setelah illa. Yang pertama, wajib mansub sebagai mustasna. Yang kedua, boleh dia dinasabkan sebagai mustasna. Dan boleh juga dia di'irab sebagai badal, ya, untuk yang sebelum illa. Yang ketiga, wajib i'rabnya mengikuti atau sesuai dengan amil yang sebelumnya. Yang pertama, adalah wujubu nasbihi ala al-istisna. Fasyartuha an yakuna al-kalamu alladhi qabla illa taman mujaban. Taman mujaban. Apa taman mujaban? Makna kauni al-kalam taman anyudkar fihi al-mustasna minhu. Wa makna kaunil kalam mujaban an yakuna musbatan. Ay lam yataqaddamhu nafyun wala shibhu. Misal contohnya koma al-qawmu illa Zaidan. Ya. Keadaan pertama, wajib dinasabkan sebagai mustasna, yaitu ada syaratnya. Kalam yang sebelum illa itu dalam keadaan tam mujab. Tam mujab, tam berarti ada mustasna minhunya. Mujab berarti dia musbat, bukan tidak didahului nafi atau syibhun nafi. Contohnya, qamal qawmu illa Zaidan. Ya, qamal qawmu illa Zaidan. Qamal qawmu kalamnya mu'jab, tidak ada, tidak diakhiri oleh nafi atau sibhun nafi. Dan ada mustasna minhunya, yaitu al-qawmu. Yaitu al-qawmu. Maka isim setelah illa, dia wajib mansub alal istisna. Qamal qawmu illa zaidan. Bagaimana kita mengi'rabnya? InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.